الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai 282 ya. Sebuah ayat terpanjang, dan para ulama mengatakan ayat terpanjang dalam Al-Quran berisi tentang apa kemarin? Berisi tentang utang piutang. Utang piutang. Saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, apabila kalian berutang piutang, mengadakan utang piutang, yang berhutang atau yang menghutangi kedua belah pihak terkena ayat ini, harus memperhatikan ayat ini. Ila ajalim musamma, ini bukan syarat tetapi kelaziman, sama dengan safar 3 hari 3 malam, safar 2 hari 2 malam harus pakai bersama mahram bagi wanita. Ini bukan syarat tapi kelaziman. Artinya, walaupun kurang dari sehari, tetap saja harus bersama mahram. Ya, nah, sama dengan ini. Ini bukan syarat, tapi kelaziman. Apa kelaziman utang piutang? Ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. 10 Ramadan ya, 15 Syawal ya, 5 Dzulqa'dah insyaallah pembayarannya. Umumnya seperti itu. Bagaimana jika tidak ditentukan waktunya? Mohon maaf nih, saya enggak berani janji tanggal berapa bulan apa, tapi insyaallah kalau saya sudah ada rezeki, sudah ada uang, saya kembalikan. Apakah yang seperti ini masuk di ayat ini? Ya. Ila ajalim musamma di sini bukan syarat, tetapi kelaziman. Jika kalian berhutang piutang sampai waktu yang ditentukan, faktubuh, apa? Catat. Catat. Jangan main percaya, udahlah. Kita kan sama-sama ngaji. Kita kan udah kenal puluhan tahun. Kita kan saudara, kita kan tetangga. Enggak bisa. Enggak bisa. Mosok tetangga puluhan tahun, mosok kita teman kuliah, mosok kita sama-sama ngaji, enggak percaya sih? Jangan. Jangan abaikan ayat ini. Catat. Gitu. Terjadi perselisihan, terjadi bahkan saling suudon, gara-gara apa? Tidak dicatat. Kalau ada orang bilang seperti itu kepada kita, ketika kita mau memberikan hutang atau mau berhutang, jawablah, justru karena kita sama-sama ngaji, maka catat, ini kan sebuah ketaatan. Justru karena kita saudara, biar persaudaraan kita tidak putus, maka catat. Kalau tidak dicatat, besar kemungkinan nanti timbul perselisihan. Namanya manusia, bisa saja lupa. Setan, iblis membisikkan sesuatu. Ya, sehingga hampir lupa atau pura-pura lupa, bisa saja kan? Setan kan di mana-mana terus menggoda kita. Nah, catat. Dengan dicatat, insya Allah ada penghalang bagi setan, bagi iblis untuk menggoda kita, untuk berkilah. Nah, jelas nih catatannya. Nih, kan kamu yang nulis nih. Selamat insya Allah. Dengan mengikuti sunnah Nabi yang ada di ayat ini, subhanallah, kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Hendaklah seorang penulis menulis di antara kalian. Barangkali ada yang berhutang dan yang punya piutang itu tidak bisa menulis. Cari orang lain yang bisa menulis. Sekarang barangkali semua orang bisa menulis, tulis bil adil, dengan adil. Barangkali hari ini kita tertolong dengan SMS barangkali, dengan WhatsApp barangkali. Ini kan ada buktinya. Gitu ya. Tinggal nanti dikeluarkan. Disimpan itu ya. Kan tidak bisa dia mengelak. Gitu. Tidak bisa dia mengelakkan tulisan dia. Gitu. Oleh karena itu, yang menulis siapa? Yang mendiktikan itu siapa? Nanti terjawab. Luar biasa. Ya. Luar biasa, ini menunjukkan bahwa Al-Quran betul-betul dari Allah Rabbul Alamin. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahum Allah. Seorang penulis jangan sampai dia enggan untuk menulis sebagaimana yang Allah ajarkan. Jangan disalah-salahi. Ya. Mentang-mentang kedua belah pihak ini enggak bisa baca, enggak bisa nulis, lalu disalah-salahi. Ya, gini begini begini. Ya, seperti kejadian di beberapa tempat, ya kan? Penjual, pembeli, atau yang berhutang, yang punya piutang, ini enggak tahu hukum. Yang tahu hukum si fulan. Nah, dia seenaknya. Dia mempermainkan. Nah, jangan sampai itu maksudnya seperti ini. Kama 'allamahullah, sebagaimana Allah ajarkan kepada dia. Kan Allah yang mengajarkan dia. Tanpa izin Allah dia enggak akan tahu hukum tentang pertanahan, hukum bagaimana akta ini itu, kan yang mengajarkan Allah. Gitu ya. Kita wajib mengakui bahwa ilmu yang selama ini kita pelajari, kita baca, kita tulis, kita dengar dari guru kita, mau ilmu agama, mau ilmu dunia, semua yang mengajarkan adalah Allah. Wajib kita yakini. Jangan mengatakan, enggak, saya belajar sendiri. Enggak bisa. Akhirnya kita hafal, akhirnya kita faham. Yang bikin kita faham, yang bikin kita hafal siapa? Allah Rabbul Alamin. Maka wajib kita mengakui ini, bahwa ketika kita tahu ilmu tentang komputer misalnya, tentang mesin misalnya, wajib kita mengakui Allah yang mengajarkan kepada saya. Lewat guru saya, lewat kampus sini, lewat dosen si fulan, Allah yang mengajarkan. فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ أَلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ. Ini dia jawabannya. Hendaklah menulis dan hendaklah yang mendiktikan alladhi alaihil haq, orang yang hak itu atas dia, bukan hak untuk dia. Berarti yang punya uang apa yang ngutang? Yang punya uang apa yang ngutang? Yang ngutang. Yang ngutang. Ya. Yeah. Yang berhutang. Alladhi alaihil haq. Bukan lahul haq. Nah, kita bahas waktu itu antara ala dan li. Ya. Yeah. Ada hakun ala, ada hakun li. Hakkun ala, kewajiban. Hakkun li, hak. Ya, hak bagi dia. Hakkun ala, wajib bagi dia. Ya. Kan ada hadis, Hakkullah ala al-ibad. Hakkul ibad ala Allah. Ya. Hak hamba terhadap Tuhannya, hak Tuhan terhadap hamba. Hak Allah terhadap hamba, hak hamba terhadap Allah. وَلْيَتَّكِلَّهَ رَبَّهُ. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Allaha Rabbahu. Allahu Rabbuhu. Allahi Rabbihi. Ya. Ada babda, ada badal, ada mubdal. Allaha Rabbahu, badal, mubdal. Wala yabkhas minhu syai'a, dan jangan dikurangi, dirugikan sedikit pun. Ya. Sejuta tulis sejuta, dua juta tulis dua juta. Ya. Dan disaksikan. Karena hari ini kita sama-sama bisa menulis lewat SMS, lewat WhatsApp dan seterusnya, maka ini mempermudah. Ini mempermudah. Nah, hanya ingat tadi. Ingat tadi ya. Yang punya hutang itu yang menyebutkan, yang berhutang itu yang menyebutkan sekian sekian sekian sekian sekian. Nah, nanti kan di SMS ke handphone kita, kita yang terima. Simpan itu. Simpan itu. Kalau dia lupa, kalau dia berkilah, kalau dia pura-pura lupa, kalau dia tergoda oleh setan, tinggal tunjukkan ini SMS kamu. Gitu ya. Fa in kana alladhi 'alayhi al-haqqu safihan. Jika yang atasnya hak, yang berhutang, safih, safih itu bodoh, kurang akal, tidak sempurna akalnya, tapi tidak gila ya, tidak gila, tapi akalnya kurang, tidak sempurna. Barangkali ada ya, tetangga kita, saudara kita, teman kita yang seperti itu. Dikatakan gila tidak, tetapi ya segitulah. Ya. Tidak bisa dibebani untuk berpikir yang berdalam-dalam. Bahkan untuk bisa baca, bisa tulis sudah alhamdulillah. Gitu ya. Untuk bisa menghafal surat-surat pendek sudah alhamdulillah sekali. Kan ada seperti itu. Nah, dia tidak sanggup. Tapi yang berhutang ini, orang ini memang butuh uang, butuh berhutang. Au dhaifan, lemah. Lemah mentalnya saya kira ya, bukan lemah fisiknya. Au la yastati'u ay yumilla huwa. Atau dia tidak bisa menulis, atau dia tidak bisa mendiktikannya. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. Maka hendaklah yang menuliskan, yang mendiktikan, yang menggantikan dia adalah walinya. Wali bisa ayah, bisa paman, bisa abang, bisa adik, bisa anak, dan seterusnya. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ. Dan persaksikanlah di hadapan dua orang laki-laki, syahidain, bukan syahidatain, tapi syahidain, laki-laki dua. Fa illam yakuna rajulain, kalau tidak ada dua orang laki-laki, tidak ada dua orang laki-laki, maka fa rajulun, boleh diganti dengan seorang laki-laki dan dua orang wanita, wamro'atani, karena persaksian wanita setengah dari laki-laki. Dua wanita sepadan dengan satu laki-laki dalam masalah persaksian. Maka Nabi mengatakan, akal wanita itu apa? Setengah, separuh dari akal laki-laki. Agama wanita itu separuh dari agama laki-laki. Garis besarnya seperti itu. Mimman tardawna minasyuhada, yang kalian ridhoi. Tentu ya, kita enggak akan mengambil saksi yang kita tidak suka, yang kita curiga, yang kita tidak kenal dan seterusnya, yang kita ridhoi. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Siapa tahu yang satu lupa, yang satu lagi ingat. Manusia kan? Kedua belah pihak lupa. Cari saksi, lupa juga. Alhamdulillah saksinya ada dua. Gitu. Ini memperkecil. Gitu. Memperkecil. Adapun menghilangkan sama sekali dari seluruh kemungkinan, tentu tidak. Ya bisa saja ya. Perselisihan-perselisihan itu bisa saja terjadi. Walaupun hukum Islam diamalkan seperti ini, ya tetap saja kemungkinan pasti ada. Perselisihan itu pasti ada. Ya, jangankan sesama muslim, sesama manusia, antara nabi dengan nabi yang lain ada perselisihan, ya kan? Bahkan antara malaikat dengan malaikat, ada riwayat pernah kita bahas dulu, berselisih. Maka tidak bisa menghindarkan diri dari seluruh kemungkinan perselisihan. Jadi semuanya akan satu pendapat, tidak berselisih, enggak mungkin. Pasti ada itu celahnya. Ya. Nah, maka syariat itu menjaga, memperkecil. Bukan menghilangkan sama sekali. Baru nanti di surga kita akan mengalami keadaan di mana tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan. Ya, maka tidak ada ucapan yang membuat tidak enak, tidak ada. Tidak ada. Ya. Tersinggung dengan ucapan sesama penduduk surga. Ngobrol kelamaan, akhirnya tersinggung, marah, berantem di surga, enggak ada. Enggak ada seperti itu. Enggak ada. Ya, enggak ada salah paham. Enggak ada tersinggung. Ya. Nah, adapun di dunia ini pasti ada antara orang saleh, antara para nabi, para rasul seperti itu. Wala ya'ba syuhada idza mad'u. Jangan sampai para saksi itu enggan, malas-malasan ketika diundang, dipanggil, diminta persaksian, jangan sampai. Jangan sampai. Maka wajib bagi kita, kalau kita kebetulan mengetahui sesuatu, apalagi sudah ditunjuk sebagai saksi, wajib kita datang. Wajib kita memberikan persaksian. Ya. Dan persaksian yang baik adalah, persaksian yang baik adalah persaksian tanpa apa? Tanpa sumpah. Itu persaksian yang baik. Persaksian siapa? Yang disabdakan oleh Nabi. Persaksian para sahabat. Itu tanpa sumpah. Para sahabat diikuti oleh para tabi'in ketika bersaksi, ya, saya melihat dia yang memukul si fulan. Tanpa sumpah. Enggak ada demi Allah. Gitu. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Islam ini datang, sebagaimana para nabi, para rasul datang membawa Islam, maka muncul generasi-generasi yang luar biasa, yang amanah, bisa dipercaya, sekali ngomong orang percaya, maka ketika bersaksi, ya bersaksi saja. Ya, saya lihat, selesai, tanpa demi Allah, tanpa sumpah, karena sudah sikoh. Nah, kata Nabi, lama-kelamaan akan muncul satu generasi yang sumpahnya mendahului persaksiannya, persaksiannya mendahului sumpahnya. Ya? Apa? Sumpah dulu baru bersaksi. Demi Allah, saya betul-betul melihat dia yang memukul si fulan. Gitu. Sumpah dulu. Sumpahnya mendahului persaksian. Atau sebaliknya, bersaksi dulu. Ya, saya betul-betul melihat si dialah yang memukul si fulan. Demi Allah. Persaksiannya mendahului sumpah. Bersaksi dulu baru sumpah. Intinya sama, pakai sumpah. Shadaqa Rasulullah. Kita saksikan hari ini. Para saksi selalu memakai demi Allah. Sebab kalau enggak pakai demi Allah, enggak pada percaya. Jarang yang jujur, jarang yang amanah. Tidak takut berbohong. Maka kalau orang ingin percaya, harus sumpah demi Allah. Demi Allah enggak cukup, Al-Qur'an taruh di atas kepala. Ya, ajaran siapa ini? Sunnahnya siapa? Enggak kenal Rasul, sahabat, tabi'in bersumpah pakai mushaf Al-Qur'an ditaruh di atas kepala. Bukan ajaran para nabi, para rasul. Ya. Nah, ketika itu dilanggar, ketika bid'ah-bid'ah itu terjadi, ya. Yang pada korupsi sekarang di penjara, dulu waktu pertama kali menjabat disumpah pakai apa? Ah, pakai Al-Qur'an. Begitu-begitu juga. Ya. Inilah bid'ah. Bukan ajaran Nabi. Sudah. Ya. Nah, ini pelajaran bagi kita untuk tidak mudah-mudah bersumpah. Jangan dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Ya. Demi Allah, saya lihat tadi dia naik angkot, demi Allah dah. Ah, ngapain lihat naik angkot juga demi Allah, ya. Nah, ini kebiasaan. Kebiasaan, bentar-bentar demi Allah, bentar-bentar demi Allah. Maka jangan dibiasakan seperti itu. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali. Ah, ini dia. Kecil, besar. Jangan bosan, jangan malas. Cuma 200 ribu ini, nah, kita begitu ya, ah, cuma 300 ribu ini. Nah. Ini mau besar mau kecil sampai ajal yang ditentukan, jangan malas, ya, jangan bosan. Ini sunnah, tulis. Dalikum aqsatu indallah, ini lebih adil di sisi Allah. Wa aqwam, lebih tegak, lebih lurus. Ulis syahadati wa adana alla tartabu, akan menjadikan lebih sedikit memunculkan keraguan. Adapun hilang sama sekali tadi, adana mengecilkan, ya, kemungkinan-kemungkinan itu dikecilkan. Illa an takuna tijaratan hadiratan, kecuali jual beli tijarah hadiratan yang langsung, yang kontan di situ tanpa utang piutang, ah, tentu enggak ada masalah. Ya. Walaupun ini dengan tertulis boleh. Jual beli handphone, jual beli motor pakai tertulis, ada nota. Boleh juga. Ya. Enggak ditulis enggak apa-apa. Kan bukan utang piutang, ya. tijaratan hadiratan. Langsung. Ya. Istilah bahasa Arabnya yadan biyadin. Tangan dengan tangan, ya. Diterjemahkan dalam bahasa kita tidak nyambung. Yadan biyadin, tangan dengan tangan. Maksudnya kuntan. Tidak nyicil, tidak utang. Tudirunaha bainakum, yang berjalan berlangsung di antara kalian. Falaisa alaikum junahun alla taktubu alla taktubuha. Maka tidak berdosa tidak ditulis. Tidak ditulis tidak apa-apa. Wa asyidu idza tabayatum, tapi dipersaksikan perlu. Disaksikan perlu, saksi jual beli perlu, ya. Tapi tidak wajib. Ada riwayat, ya, tidak dari ayat ini. Ayat ini zahirnya wajib karena ini fi'il amr, kan? Karena memang ada dalil lain yang memalingkan ayat ini. Perbuatan Rasul, perbuatan para sahabat, tidak setiap kali jual beli pasti pakai saksi. Wala yudarra katibun wala syahi. Penulis dan saksi jangan sampai dimudorotkan. Jangan sampai mereka disengsarakan. Maka sebagian saksi itu takut menjadi saksi, ya kan? Karena terancam. Banyak kasus seperti itu, kan? Wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum. Kalau sampai terjadi saksi penulis dimudharatkan, ini fasik. Ini dosa. Ini dosa besar. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah lah yang mengajarkan kepada kalian. Wallahu bikulli syai'in 'alim. Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu. Sekarang mari kita lihat beberapa riwayat yang dibawakan oleh beliau. Riwayat pertama menarik dari Imam Ahmad, sahih. Bahkan Imam Bukhari juga meriwayatkan, tapi tidak selengkap ini. Kisah Adam. Kisah Adam. Saya bacakan. Inna awwala man jahada Adam alaihi salam. Awal adanya perdebatan, perselisihan, ya. Yaitu tatkala Allah menciptakan Adam dan Allah menyentuh punggungnya, punggung Nabi Adam, setelah Adam diciptakan dengan sempurna, hidup, berakal. Kemudian Allah menampakkan seluruh anak cucu Adam. Ini luar biasa, ya. Adam diberikan pemandangan yang luar biasa. Bayangkan, anaknya, cucunya, cicitnya, anaknya cicit, cucunya cicit, cicitnya cicit, terus Adam melihat. Allah tampakkan itu. Ya, termasuk kita. Dohirnya termasuk kita. Dilihat semua oleh Nabi Adam. Fara'a fihim rajulan yazhar. Lalu Adam tertarik dengan salah satu anak beliau, cucu beliau, cicit beliau, yang laki-laki yang wajahnya berseri-seri. Wajahnya berseri-seri. Faqal, ay Rabb, man hadha? Adam bertanya, ya Allah, ini siapa? Yang ini siapa? Yang berseri-seri ini siapa? Allah menjawab, huwa ibnuka, itu salah satu anak cucumu yang bernama siapa? Sudah dengar, ya? Siapa? Nabi Daud. Nabi Daud. Ya. Adam bertanya, kam umruhu? Berapa umurnya? Dijawab oleh Allah, berapa? Situna aman. Situna berapa? 60 tahun. Pendek sekali. Ukuran Nabi Adam, Nabi Nuh 60 tahun, pendek sekali. Nabi Adam, Nabi Nuh berapa? Nabi Nuh 1000 tahun, Nabi Adam tentu lebih ya. Atau sama 1000 tahun ya. Mungkin dihitung dari tinggal di buminya. Ya. Kalau ditambah waktu di surga, mungkin lebih. Rabbi zid fi umrihi, ya Allah tambahkanlah. Karena Adam merasa umurnya panjang, mendengar Nabi Daud cuma 60 tahun, ya pendek sekali. Adam memohon kepada Allah, ya Allah tambahkanlah umurnya, jangan 60 tahun. Allah menjawab, la illa an azidahu min umrika. Enggak. Kecuali aku tambahkan dari, aku kurangi umurmu, aku tambahkan, aku kurangi umurku, aku tambahkan ke umur dia. Mau tidak? Gitu. Umurmu aku ambil. Aku berikan ke umur dia. Ya, tentu ini kehendak Allah. Wa kana umru Adam 1000 sana. Umur Nabi Adam sudah ditetapkan 1000 tahun, ya. Mungkin sekali lagi dari semenjak di bumi. Fazadahu 40 aman, maka sepakat Adam mau. Ditambahkan berapa? 40 tahun. Jadi umur Nabi Daud jadi berapa? 100. Diambilkan 40 tahun dari umur Adam yang 1000. 1000 diambil 40, ya sedikit lah ya. Dan masih 960, ya sedikit 40. Fakataba alaihi bidzalik kitaban. Ditulis itu. Lihat. Ini pertama kali barangkali ditulis. Allah menulis itu. Ya. Wa asyhadu alaihi almalaika, Allah meminta kepada para malaikat untuk menjadi saksi dan ditulis. Falamma uhtadira Adam wa atadhu almalaika, ketika singkat cerita Adam sudah sampai 900 berapa tadi? 960 tahun ya, diambil 40. Sudah tiba saatnya untuk dicabut nyawanya, didatangi malaikat maut mau dicabut nyawanya. Ini sesuai dengan hadis-hadis yang sering kita baca, bahwa seluruh nabi, seluruh rasul, ketika akan dicabut nyawa oleh malaikat maut, malaikat maut wajib memberitahu, bukan minta izin, bukan, memberitahu saja bahwa inilah saatnya aku mencabut nyawa. Ya. Adam bilang, masih 960, kan umur saya 1000. Adam lupa. Adam lupa ya ratusan tahun. Hampir 1000 tahun mungkin ya, wajarlah lupa ya. Enggak dicatat udah lupa, kan melewati bertahun-tahun. Dan ada riwayat setahun hari itu, setahun di zaman Nabi, setahun sekarang itu berbeda. Berbeda. Ini menurut beberapa dalil. Idza iktarabatis sa'ah, ketika waktu itu semakin memendek, maka mimpi seorang mukmin tidak akan bohong. Berarti ini menunjukkan bahwa waktu semakin lama semakin memendek. Jadi setahun di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa berkurang. Walaupun tetap sehari, setahun itu 12 bulan, sebulan itu 30 hari, sehari 24 jam, 1 jam 60 menit, tetap itu. Tetap. Tetapi Allah Maha Bisa, Allah Maha Mampu untuk membuat lebih singkat, lebih singkat, lebih singkat. Ya. Barangkali antum akan merasa sebentar membandingkan dari subuh sampai maghrib di zaman antum masih kecil dengan sekarang ini. Ya, Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah nanti seperti ini. Ah berarti ini kan luar biasa. Ini zaman Nabi Adam entah berapa ribu tahun yang lalu. Ya, maka wajar kalau Adam lupa. Nah, di sini Adam lupa. Faqila lahu inna qad wahabtaha li ibnika Daud. Bukankah engkau telah berikan umurmu yang berapa tadi? 40 tahun kepada Daud kan? Engkau telah berikan. Adam menjawab, "Ma fa'altu." Enggak lupa. Ya. Kita tidak boleh suudzon kepada Nabi Adam, ya, pura-pura lupa, ya, enggak ngaku, kan enggak mungkin. Ya, lupa betul-betul lupa. Fa abrazallahu alaihi alkitab. Maka Allah tampakkan kitab itu. Allah buka catatan itu. Wa asyhadu alaihi almalaika, dan para malaikat menyaksikan. Ya, tentu Adam tidak bisa mengelak. Dan dicabut nyawanya. Ini luar biasa. Sampai Allah langsung yang mencontohkan, bikin tulisan, bikin catatan ketika perjanjian, utang piutang, jual beli dan seterusnya. Ya. Kemudian kisah sangat menakjubkan Bani Israel. Saya kira masyhur kisah ini, antum tahu, tentang dua orang yang utang piutang. Yang punya uang mengatakan cari saksi. Cari saksi, ya. Melaksanakan perintah Allah pakai saksi. Tulisan enggak ada, enggak bisa, enggak ada tulisan, enggak ada alat tulis. Cari saksi. Dijawab oleh yang punya utang, yang mau berhutang, kafa billahi syahida. Cukup Allah jadi saksi. Ya. Lalu yang punya uang mengatakan, "I'tini bi kafil." Kalau begitu cari penanggung, penjamin. Penjaminnya siapa? Dan utang ini enggak sedikit, ya. Alfa dinarin, 1000 dinar. Satu dinar kan uang emas kan, seharga seekor kambing kan, berarti 1000 ekor kambing kira-kira, ya, berapa ratus juta itu, mungkin miliaran ya kalau di kita. Jawab oleh yang mau berhutangi kapal kita ini cukup Allah. Kalau yang punya uang kalau begitu siapa menjaminnya? Jawab kapabila. Cukup Allah yang menjamin bahwa aku pasti akan membayar hutang ini insya Allah. Ada jawab sodakta. Gitu ya. Nah, tepat di hari yang ditentukan dia harus mengembalikan uang, dia ke tempat di mana dia akan menuju rumah saudaranya itu, rumah yang punya piutang itu. Tapi harus melewati air, ya, mungkin sungai besar atau danau atau apa. Dan dia tidak mendapatkan perahu, dia tidak mendapatkan alat untuk menyeberang, gitu ya. Maka dia sudah apa bertekad untuk mengembalikan ini hari yang dijanjikan. Maka uang 1000 dinar itu dimasukkan ke dalam kayu, ya. Uang emas itu dimasukkan ke dalam kayu. Nah, lalu kayu itu didorong. Gitu. Sambil dia mengatakan, memohon kepada Allah, Allahumma inna qad alimta, ya Allah, sungguh engkau tahu bahwa ketika dia minta saksi, aku minta engkau sebagai saksi. Ketika dia minta penjamin, aku minta engkau sebagai penjamin. Dan engkau maha tahu. Maka sampaikan ini kepada dia. Ya. Sudah. Usaha sudah maksimal kan, gimana lagi? Tentu dia tidak bisa berenang sejauh itu. Dan kebetulan temannya tadi, saudaranya tadi menunggu karena memang itu hari yang dijanjikan. Menunggu di seberang sana. Ditunggu enggak datang-datang. Ya, melihat ada kayu. Ada kayu, dia ambil. Dia ambil, dia bawa pulang untuk keperluan, mungkin kayu bakar ya. Kayu di hari itu kan bahan, barangkali satu-satunya bahan bakar ya, kayu. Bawa pulang. Ah, ketika dibelah-belah dia mendapatkan itu, berikut catatannya. Ya. Ini sebuah kisah nyata yang terjadi, dan yang mengkisahkan adalah Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersoal jawab. Saya memberikan hutang kepada saudara saya, ketika ditagih dia beralasan tidak punya uang. Sudah 5 tahun, padahal dia punya aset seperti mobil dan seterusnya. Terus terang saja. Daripada apa ngomong di belakang, terus terang saja. Antum kan punya mobil. Gimana? Ya. Mobil kalau dijual kan harganya mungkin puluhan juta. Ini cuma 5 juta gimana? Ah, terus terang seperti itu diingatkan. Ah, kebanyakan dari kita kan agak sungkan bicara begitu ya. Maka diam, tapi ngomong di belakang. Kalau mau diam ngomong, jangan ngomong di belakang. Ya, jangan ngomong sama orang lain, ya udahlah. Daripada ngomong di belakang, ngomong sama orang lain, mendingan ngomong sama dia. Kan antum punya mobil, kan antum punya rumah. Dan itu semua kan tidak wajib. Punya rumah kan enggak wajib kan, bisa ngontrak. Gitu. Sementara bayar utang wajib. Nah, banyak dari kita yang tidak mau berbicara belak-belakan seperti itu. Akhirnya ngomong di belakang, dan ini buruk. Gitu ya. Kalau memang dia tidak mau, ya jangan ngomong di belakang. Udah selesai aja, udah. Ya. Kalau dia memang tidak mau bicara. Ya. Saya kira ini kebiasaan kita yang kurang baik. Apakah termasuk berhutang ketika membeli barang atau makanan, uang si pembeli kurang? Ya iyalah. Ya kan? Kurang 100 ribu, ya dia utang 100 ribu. Kurang 300 ribu, ya dia utang 300 ribu, ya kan? Utang. Tapi harus diingat bahwa ketika kita beli barang dan belum lunas, beli handphone, beli motor, beli mobil, beli apapun belum lunas, barang itu hak kita 100% apa belum? Sudah hak kita 100% apa belum? Jawabnya, sudah. Ini yang banyak kita enggak paham. Dikiranya kalau sudah lunas, baru hak kita 100%. Ya, sudah, itu hak kita. Dia mau main ambil barang kita, enggak bisa. Ini hak kita, hak saya. Ya, urusan selanjutnya utang piutang. Enggak bisa. Tidak bisa, ini menurut syariah. Saya dengar menurut hukum positif negara kita sama. Sama. Ketika utang piutang itu dalam hal ini menjual kemudian ngutang, itu ya hak barang tersebut, hak si pembeli walaupun belum lunas. Jangankan belum lunas, saya belum bayar sepeser pun. Ya. 1 juta ya handphone ini ya. Saya mau ya, ya saya bawa ya. Saya belum bayar sepeser pun. Detik itu ketika sudah akad dan tidak ada khiyar, maka hak saya 100%. Kalau dia mau pakai ya harus pinjam, ya harus minta izin dulu ke saya. Walaupun sepeser pun saya belum bayar. Ini kaidahnya. Ya. Nah, dari sini maka tidak berhak itu apa itu perusahaan-perusahaan apa itu leasing itu ya mengambil nggak berhak secara syar'i nggak berhak. Itu kan hak kita, hak kita, hak pembeli gitu 100%. Gitu ya. Ya. Ah itu perjanjian lain barangkali ya. Kita kan baru bahas jual beli ya. Barangkali hal lain ya. Hal lain. Jadi apakah ada klausul seperti itu apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda perhatikan Quran ini rinci sekali masalah utang piutang tadi. Tapi kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasul yang memberi keringanan pada si penghutang sampai-sampai orang tidak punya amal pun tapi dia melunaskan hutangnya dia bisa masuk surga. Sampai-sampai dihitung sehari dia memberi tenggang waktu dia pahalanya sama dengan memberi hutang. Bagaimana ini kelihatannya kok maaf apa agak lebih kurang pas. Berselisih gitu, apa bertentangan gitu ya? Bertentangan, tapi kok kelihatannya satu unik sekali harus pakai pencatat, tapi ini banyak hadis yang memberi keringanan pada si penghutang bisa-bisa masuk surga kalau dilunaskan, terutama dilunaskan saja, tidak usah bayar juga apa. Beda masalah ya, yang satu kan perselisihan, untuk menghindari perselisihan, maka ditulis. Kalau yang ini nggak ada perselisihan, nggak ada perselisihan, dia ngaku ngutang, saya ingat bahwa dia punya utang kepada saya, tapi saya disuruh, kita semua disuruh untuk meringankan, ya, untuk ya seperti tadi dicatat, sudah dicatat jelas, ini kan sudah tanggalnya sekian, utang 5 juta, sudah kan? Dia belum bisa bayar, kita disuruh meringankan, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya. Yang kedua, hadis ini buat siapa? Hadis ini mestinya diamalkan oleh siapa? Itu yang pernah kita bahas waktu itu. Ya, jangan terbalik. Kita orang miskin, sangat miskin, ya. Jangan bawa-bawa, jangan kesana kemari bawa-bawa hadis tentang keutamaan sedekah. Ya kan? Bapak sedekah dapat pahala, maunya kita dikasih sedekah. Ah jangan begitu ya. Kalau kita orang miskin, susah, bacalah hadis-hadis, amalkan hadis-hadis tentang jangan mengadu. Mengadulah kepada Allah, mintalah kepada Allah ya. Jangan berharap kepada manusia. Berzuhudlah. Kita punya makanan hari itu sampai sore bersama anak istrinya itu merupakan dunia seisinya bagi seorang mukmin. Nah begitu ya, jangan dibalik ya. Itu saja, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.